Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kajian kali ini kita telah selesai dari pembahasan kitab Al-Usul As-Sittah dan kita memasuki pembahasan kitab yang baru, masih dari atau dalam rangkaian silsilah mu'allafat dari karya-karya tulis Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yaitu kitab Sittatu Mawadhi' min As-Sirah, 6 pelajaran penting dari Sirah Nabawiyah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'ammal rahimakallah sittata mawadhi' min as-sirah wafhamha fahman hasanan. Kebiasaan beliau Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah itu selalu memulai di dalam menulis karya-karya tulis beliau dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini beliau lakukan sebagai bentuk iqtidaan bi kitabillahi jalla wa ala, mencontoh dan meniru kitabullah Al-Quran, karena Al-Quranul Karim mabdu'un bil basmalah, dimulai dengan basmalah. Demikian pula yang kedua adalah iqtida'an bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh, meniru dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqtida'an bi ba'dil anbiya, kepada malaikat Saba. Karena beliau alaihi salam mengawali di dalam suratnya tersebut ketika malaikat Saba atau ratu Saba, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, di mana mereka penduduk negeri Saba adalah para penyembah matahari, para penyembah matahari. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam mengajak mereka kepada Islam, kepada peribadahan semata-mata hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Ratu Saba ketika mendapatkan kiriman surat tersebut meminta nasihat atau masukan dari rakyatnya. Namun rakyatnya merasa mereka orang-orang yang punya kerajaan, berinisiatif untuk melawan. Tetapi malaikat Saba atau Ratu Saba tidak berani, enggan untuk menerima saran dari rakyatnya. Karena memang Sulaiman alaihi salam seorang raja yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada beliau sekian banyak bala tentara yang beliau kuasai, dari manusia, binatang, naam, bahkan dari kalangan jin sekalipun dan burung-burung. Beliau bisa menguasai bahasa burung, bahasa semut, bahkan angin pun menjadi pasukan beliau alaihi salam. Suatu kerajaan yang luar biasa, kerajaan yang tidak pernah setelah itu Allah Jalla wa'ala berikan karunia kepada seorang pun semisal dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan beliau ingin menunjukkan kepada malaikat Saba bagaimana kuasa Allah Jalla wa'ala menawarkan siapa yang bisa memindahkan kerajaannya atau singgasananya ke tempat beliau. Maka berkata Ifrit dari kalangan jin, qala ifritun minal jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku akan mendatangkan singgasananya kepadamu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Menunjukkan jin memiliki kekuatan yang besar dan kecepatan yang sangat tinggi. Naam. Dan berkata seseorang, wa qala rajulun indahu ilmun minal kitab, berkata seseorang yang punya ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, aku akan mendatangkan singgasananya kepadamu sebelum engkau mengedipkan matamu. Namun dijelaskan para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam syarah Bulughul Maram Fathu Dzil Jalal wal Ikram bahwa bukan orang tersebut yang memindahkannya sendiri, tetapi dia berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, kemudian Allah mengutus malaikat untuk memindahkan singgasana Ratu Saba ke tempat Nabi Sulaiman alaihi salam, yang menunjukkan bahwa kekuatan malaikat jauh lebih besar, lebih tinggi dan lebih cepat daripada kekuatan jin. Ikhwan fi din a'azani Allahu wa iyyakum. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan dalam mukaddimah beliau, ta'ammal rahimakallahu, perhatikanlah, semoga Allah merahmati engkau. Di sini pula kebiasaan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah senantiasa dalam karya-karya beliau mendoakan rahmat bagi setiap talibu ilmin, bagi setiap para penuntut ilmu yang menunjukkan betapa besarnya perhatian dan kasih sayang beliau rahimahullah kepada setiap pendengar dan pembaca dari kitab beliau rahimahullah. Suatu hal yang sangat bertolak belakang dengan tuduhan orang-orang yang benci kepada dakwatut tauhid, tuduhan orang-orang yang benci kepada dakwatus sunnah, tergambar bahwa pribadi Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah adalah pribadi yang sangat bengis, seakan-akan beliau adalah seorang sosok yang haus darah. Bagi orang-orang yang tidak mengenal beliau, yang tidak mendalami kitab-kitab beliau, demikianlah kesimpulan mereka, yang telah termakan oleh berbagai macam bentuk provokasi oleh musuh-musuh Islam dari kalangan kuffar wal musyrikin, al-yahud wal nasara, dan kaum munafikin yang menyusup di tengah-tengah kaum muslimin. Lihatlah beliau rahimahullahu ta'ala, semua kitab beliau tidak pernah terluputkan di dalamnya doa rahmat li kulli talibi ilmin, pada setiap penuntut ilmu. Kata beliau rahimahullah, ta'ammal rahimakallah. Perhatikanlah, semoga Allah merahmati engkau. Sittata mawadi' minas sirah. 6 pelajaran penting dari sirah, dari sejarah. Wafhamha fahman hasanan, dan fahamilah sirah atau sejarah tersebut dengan pemahaman yang baik. Ikhwan fid din a'azani Allahu wa iyyakum. Sebagaimana pula kita masih berada dalam silsilah Syarhur Rasail Al-Imam Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizah, qala asy-syekh rahimahullah, ta'ammal rahimakallahu sittata mawadi'i min as-sirah wafhamha fahman hasanan, dan telah kita terjemahkan. As-sirah atau sejarah, kata beliau, yang dimaksud di sini dengan sirah atau sejarah di sini adalah siratul rasul, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah jalan yang Rasulullah alaihi salatu wasallam berjalan di atasnya. Sejarah yang dimulai sejak beliau diutus oleh Allah Jalla wa'ala sampai Allah Jalla wa'ala mewafatkan beliau, baik itu dalam perkara ibadah atau dalam perkara muamalah, dalam perkara da'watu ilallahi Jalla wa'ala, dalam perkara jihad wal hijrah, dalam perkara ta'lim, pengajaran beliau. Maka semua perbuatan beliau dan ucapan beliau serta tingkah laku beliau itu adalah sirah beliau, sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang sangat penting, yaitu seorang muslim mempelajari sirah, sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tujuannya min ajli ayyaktadiya bih, agar dia mencontoh, meniru dan meneladani peri hidup Rasul salawatu rabbi wasalamuhu alaih. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah Jalla wa'ala telah menjadikan beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qudwatan lana, sebagai qudwah, contoh teladan bagi kita. Perhatikan ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran menyebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi, apa lanjutannya? Uswatun hasanah. Terus, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsira. Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Bagi siapa contoh teladan tersebut? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan wajah Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan imbalan dan ajar yang besar dari Allah Jalla wa'ala, wal yaumal akhir, dan yang mengharapkan yaumul akhir, kebaikan di yaumul akhir, kebahagiaan di yaumul akhir. Maka ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, adalah qudwah kita teladan kita, sehingga hendaklah kita mempelajari sirah beliau dalam rangka untuk mencontoh beliau dari sirah-sirah beliau, dari sejarah beliau. Dan itulah yang dituntut, ini beliau tekankan, dan itulah yang dituntut dari kita mempelajari sirah sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bertujuan untuk kita mencontoh dan meneladani Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan yang dimaksudkan bahwa sirah itu hanya sekedar dibaca pada peringatan-peringatan atau acara-acara bid'ah, seperti sekedar dibaca pada acara bid'ah peringatan Maulid Nabi. Maka pembacaan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam acara-acara seperti ini adalah sebuah pembelajaran atau pembacaan yang tidak memiliki manfaat, kata beliau hafizahullah. Tidak membuat orang yang lapar menjadi kenyang, dan tidak mampu menjadikan orang yang haus menjadi hilang dahaganya lah. Tidak sama sekali. Karena apa yang mereka lakukan itu bukan tafaqquh, bukan seorang yang belajar dalam bentuk mendalaminya. Tetapi mereka melakukan hal tersebut, membaca sejarah Rasul alaihi salatu wassalam dalam rangka katanya untuk mencari tufidu syai'a, tidak memberikan faedah sedikit pun. Karena mengkhususkan pembacaan sejarah pada waktu-waktu tertentu kemudian ditutup, hadzal amr, perkara ini kata beliau, la yanfa'u wa la yufidu, tidak bermanfaat dan tidak memberikan faedah. Tetapi as-sirah atau sejarah yang dituntut adalah mempelajarinya daiman, terus menerus, berlanjut, berkesinambungan, istiqamah. Naam. Dan bukanlah kemudian barakallahu fikum, tidaklah kita memaksudkan mempelajarinya semata-mata membacanya dari awal sampai akhir, lalu kemudian kita menyatakan saya telah membaca sejarah. La, mesti harus didalami sejarah tersebut, dan kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan beliau, dalam ucapan-ucapan beliau, dan itulah yang dimaksud serta dituntut. Ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata Imam Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah menulis satu kitab yang sangat agung dalam perkara fiqih sirah, yaitu kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad. Sebagian orang di zaman kita ini pula, kata beliau, telah menulis sekian banyak kitab dalam perkara sejarah, dalam masalah sejarah. Di antaranya ada yang sahih, yang baik. Di antaranya pula ada yang jelek. Dan di antaranya ada yang dipenuhi dengan berbagai macam bentuk syirkiyat, kesyirikan. Dan dia menganjurkan untuk mencari berkah terhadap berbagai macam bentuk peninggalan, peninggalan sejarah. Menganjurkan untuk melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah. Yang diistilahkan dengan apa? Kalau di negeri kita? Tetapi yang dimaksudkan dengan menjaga situs-situs sejarah adalah dalam rangka melanggengkan dan menjaga kesyirikan di tengah-tengah masyarakat, wal'iyadu billah. Dan mereka menjadikan bahwasanya inilah yang dimaksud dengan mempelajari sejarah. Naam. Walakin hadza la ibrata, naam la ibrata bih. Namun ini tidak dianggap dan kita tidak memperdulikannya, kata Syekh. Sehingga sebagai kesimpulan, bahwa maksud dari mempelajari sirah Rasul alaihi salatu wassalam adalah al-i'tibar wal-amal. Mengambil ibrah, mengambil pelajaran darinya dan mengamalkannya. Serta mencontoh, meniru dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengambil hukum dari sejarah tersebut. Dan inilah yang dituntut. Dikarenakan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluha khair, semuanya adalah kebaikan. Semua kehidupan beliau adalah ilmu. Semuanya adalah amalan saleh. Semuanya adalah jihad. Dan semuanya adalah dakwah. Dan semuanya adalah pengajaran. Semua dari rangkaian hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga kata Syekh Al-Fauzan, hayatuhu sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'idatun bil khairil azim, penuh dengan kebaikan yang besar. Min jami'in nawahi, dari semua sisinya. Kulluha ibadah, semua kehidupan Rasulullah adalah ibadah. Ikhwan fi din a'zakumullah, sehingga dengan itu hendaknya bagi kita, kata Syekh, untuk memiliki perhatian yang besar, mencurahkan perhatian yang besar terhadap sirah dan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Asy-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengambil dan mengumpulkan dari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan 6 pelajaran penting. Ini bukanlah batasan dari semua lingkup sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya masih banyak. Namun apa yang hendak beliau sampaikan di sini dari 6 pelajaran penting yang beliau tuangkan adalah naam sebatas dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah. Yang kata Syekh Al-Fauzan, lakin hadhil mawadhi', namun pembahasan ini, maudhu' ini, tata'allaku bil aqidah, berkaitan dengan masalah akidah. Dan subhanallah, inilah di antara tariqah, metode dan cara Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam memberikan kemudahan kepada para penuntut ilmu di dalam menetapkan kemantapan dalam zihin setiap penuntut ilmu. Beliau memudahkan dengan menyebutkan jumlah dalam karya tulis beliau. Al-usulus thalatha, tiga landasan utama. Apalagi? Al-qawaidul arba, empat landasan penting atau kaidah penting di dalam memahami tauhid dan syirik. Yang barusan berlalu sittatu mawadhi', apa namanya? Al-usulus sittah, enam landasan utama. Dan kita pun telah selesai dalam pembahasan nawaqidul Islam al-asyarah, 10 pembatal keislaman. Dan sekarang kita akan mengkaji sittatu mawadhi' minas sirah. Barakallahu fikum. Rahimahullahu taala Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Lah sebagaimana pula adalah thariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara metode Rasul alaihi salatu wassalam di dalam mengajari para sahabatnya. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara. Barang siapa yang ada padanya perkara tersebut, maka dia telah merasakan manisnya iman. Menyebutkan jumlah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Nah, ini dalam rangka memudahkan hafalan, menguatkan maklumat yang ada pada kita, dan itu bukanlah batasan, kata para ulama. Ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan ucapan beliau. La'allallaha ayyafhamaka dinal anbiya'i litattabi'ahu wa dinal musyrikina litatrukahu. Semoga Allah memberikan pemahaman kepadamu tentang agama para nabi agar engkau mengikutinya, dan Allah memberikan pemahaman kepadamu tentang agamanya kaum musyrikin agar engkau meninggalkannya. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, hadzal maqsud min dirasati as-sirah. Ini yang dimaksud dari mempelajari sirah, bahwa engkau memahami agama para anbiya, engkau memahami tauhid agar engkau mengikutinya, dan engkau memahami kesyirikan dalam rangka agar bisa menjauhinya. Sehingga tidak cukup bagi seorang hamba sekedar mengetahui al-haq saja, tetapi juga wajib dan harus bagi dia mengetahui al-haq juga mengetahui kebatilan. Dia mengenal dan mengetahui al-haq, kebenaran, dalam rangka agar dia bisa beramal dengannya, dan dia mengetahui, mengenal kebatilan agar bisa menjauhi dan meninggalkannya. Karena apabila dia tidak mengetahui kebatilan, dia akan terjatuh padanya dalam keadaan dia tidak tahu. Dalam keadaan dia tidak tahu. Kemudian Syekh Al-Fauzan memberikan sebuah contoh. Engkau apabila berjalan di satu jalan dan engkau tidak tahu dan tidak kenal jalan tersebut, berbagai macam halangan dan rintangan-rintangan padanya, sehingga terkadang dan bisa jadi engkau akan binasa. Engkau tidak tahu, engkau bisa jatuh terperosok ke dalam lubang, atau ternyata barakallahu fikum bukan sekedar lubang biasa tapi jurang yang sangat dalam. Engkau berjalan di tengah kegelapan malam dalam keadaan engkau melewati jalan tersebut yang engkau tidak mengenalnya dan tidak tahu berbagai macam halangan yang ada padanya. Tetapi apabila engkau telah mengetahui dan mempelajari jalan tersebut, bahkan sudah sempat survei sebelumnya ke sana dalam rangka untuk membawa anak-anak ke sana, sini lumayan luar biasa, tempat yang zen buat para tulab untuk persiapan jihad melawan musuh-musuh Islam, latihan fisik, naam, mengarungi jurang, menaiki naam bukit yang tinggi. Tahu dia, sehingga dia akan berjalan dengan penuh kehati-hatian di sana. Berbagai macam rintangan yang bisa membahayakan, di mana tempat yang licin dia tahu, sehingga barakallahu fikum dia akan menghindar darinya dan bisa selamat darinya. Ini dalam perkara hissiyah, dalam perkara duniawi, dalam perkara indrawi. Maka demikian pula dalam perkara akidah atau dalam perkara akadiyah, dalam masalah keyakinan. Min babi aula, lebih-lebih lagi, lebih utama dan harus didahulukan untuk kita mengetahui al-batil, engkau mengetahui kesyirikan dan macam-macam syirik, apa sebab-sebabnya dan apa wasilah perantara jalan-jalan yang bisa menjerembabkan engkau ke dalam perbuatan syirik. Itu harus, kata Syekh. Kemudian beliau membawakan ucapan seorang penyair yang sering antum dengarkan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rifis syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan dan keburukan, tetapi agar bisa menjauhi dan menghindarinya. Karena siapa yang tidak mengetahui mana yang buruk dengan yang baik, dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut karena dia tidak tahu. Ikhwan fi din a'azani Allah wa iyyakum. Hudzaifah, kata Syekh, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, as-sahabi al-jalil, sahabat yang mulia, beliau menyatakan, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Para sahabat manusia, yakni para sahabat, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni aljannata wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa mendekatkan aku kepada surga, memasukkan aku ke dalam surga, dan menjauhkan aku dari neraka. Rasulullah menjelaskan. Sahabat yang lain datang kembali bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang paling utama ya Rasul? Maka Rasulullah menjelaskan, dan sekian perkara dari kebaikan demi kebaikan yang ditanyakan oleh para sahabat. Dan tentunya sebagaimana Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin sering sekali mengulang-ulang tentang kondisi para sahabat yang mereka datang bertanya kepada Rasul, yang mereka menimba ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, bukan sekedar bertanya saja, bukan sekedar ingin tahu saja, bukan sekedar menjadi koleksi saja, tetapi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ajli ayya'malu bih. Mereka bertanya kepada Rasul bukan sekedar untuk tahu saja, tetapi dalam rangka untuk mereka amalkan. Sehingga menjadi pelajaran penting pula bagi kita. Bagaimana sirah para sahabat, sejarah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang kita mengaku diri menjadi seorang salafi, pengikut as-salafus salih, minas sahabati wa tabi'in, wa tabi'it tabi'in. Tentu harus tergambar pula dalam perjalanan hidup kita, dalam sirah sejarah hidup kita, dan memberikan uswah wa qudwah bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Ikhwan fiddin azzakumullah. Namun kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, para sahabat yang mereka datang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kebaikan, tetapi aku wa kuntu as'aluhu anisyar, aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan, aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Tujuannya apa? Naam makhafata ayyudrikani, karena khawatir, aku takut kejelekan dan keburukan tersebut akan menimpa diriku. Dan itu jelas sekali. Jelas sekali ketika kita tidak tahu bahwasanya itu adalah keburukan, bisa jadi kita akan menganggapnya sebagai kebaikan. Terlebih lagi, begitu banyaknya du'atus su' wa du'atul dalal, para da'i-da'i kesesatan, yang mereka adalah du'atun ila abwabi jahannam, para da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam, yang mereka sungguh barakallahu fikum menghiasi keburukan, kejelekan, penyimpangan dan kesesatan tersebut dalam pandangan-pandangan yang indah. Sehingga wajib atas kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk mempelajari bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari na'am sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempelajari al-haq, tetapi di sisi yang lain kita pun harus untuk mengenal kebatilan dan mengenal siapakah ahlul batil, agar kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana ahlul hak yang kita berjalan bersama mereka, dan mana ahlul batil yang kita harus memasang kuda-kuda untuk melawan mereka. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan, fa inna aktsara man yadda'i ad-din wa yadda'i annahu minal muwahhidin la yafhamu sunnata kama yanbaghi. Karena kebanyakan orang-orang yang mengaku di atas agama, mengaku di atas ketaatan dalam agama, dan dia mengklaim bahwa dia termasuk dari muwahhidin, dari ahli tauhid, tetapi la yafhamu sunnata kama yanbaghi, dia tidak memahami sunnah sebagaimana mestinya. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-musyrikuna, kaum musyrikin, mereka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Bisyirik, dengan kesyirikan. Namun mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan syirik tersebut yadhunnuna annahu khair. Mereka menyangka itu adalah kebaikan. Kenapa demikian? Li'annahum la ya'rifuna syirka. Karena mereka tidak tahu syirik. Mereka tidak mengenal kesyirikan. Mereka tidak memahami bahwa perbuatan mereka ini adalah syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Fasaru yataqarrabuna bihi ila Allah. Sehingga jadilah mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan syirik tersebut. Maka mereka menyembelih kepada para wali dan orang-orang saleh. Mereka mencari berkah kepada kuburan-kuburan. Mereka beristighatsah dengan para wali dan para as-salihin. Dan mereka menyatakan, kami tahu bahwasanya para wali yang ada di kuburan itu, mereka tidak punya kuasa sedikit pun. Mereka tidak bisa memberi manfaat dan tidak pula bisa menolak mudarat, bahaya. Namun, mereka adalah orang-orang saleh. Kami mengharapkan dari mereka agar mereka menjadi wasilah, wasa'it, menjadi penghubung dan perantara antara kami dengan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah katakan tentang salaf mereka, tentang pendahulu mereka, as-salafut talih, bukan salafus salih. Allah berkata tentang pendahulu mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa menolak mudarat atas dan tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Mereka tahu dan mereka mengakui bahwa yang mereka sembah itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak mampu untuk menolak mudarat. Namun mereka katakan, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Jalla wa Ala. Naam. Sehingga mereka menganggap itu sebagai kebaikan. Namun bentuk mereka menjadikannya sebagai pemberi syafaat adalah mereka memberikan ibadah kepadanya, bernadar kepadanya, menyembelih untuknya, mencari berkah kepadanya, wahakadha. Ini karena mereka tidak tahu tentang kesyirikan, barakallahu fikum. Ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih cukup panjang penjelasan ini, namun karena waktu isya telah masuk, fa naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.